Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Ikhwah, kita lanjutkan lagi pelajaran bahasa Arab kita, merujuk kepada kitab Matan Al-Ajurumiyah ya. Seperti biasa, kita baca dulu, nah, bukan baca, ditalar dari hafalan ya, dari awal. Coba. Bismillahirrahmanirrahim ya. Al-kalamu huwal lafdul qabul mufid bil wad'i wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'na. Apa artinya? Kalam adalah lafaz-lafaz yang tersusun yang memiliki arti yang sempurna ya dalam bahasa Arab. Terus jenis-jenisnya ada tiga, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Terus ayo terus. Wal ismu yu'rafu bilfaqdi wa tanwini wa dukuli alifi wa lam. Isim diketahui dengan khafad, tanwin, dan masuknya huruf alif lam. Terus wa huruful hafdi wa hiya. Terus min ala ala ala bi ala ba ala ka la wa huruful qasami wa hiya wau ba dan ta. Iya, apa artinya? Huruf-huruf khafad adalah min ila sampai berapa semua dengan huruf kosam? 12. Selesai isimnya. Tanda isim apa yang khafad? Kenapa isim khafad? Jamak. Kenapa isim khafad? Kemasukan huruf khafad. Kedua, mudhaf ilaih. Apa itu mudhaf ilaih? Apa? Terdiri dari gabungan antara apa saja? Mudhaf dan mudhaf ilaih. Ya, idhofat. Idhofat ya. Apa syarat mudhaf? Tidak boleh ada alif lam atau tanwin. Syarat mudhaf ilaih harus ada alif lam atau tanwin. Iya. Teruskan. Wal fi'lu yu'rafu bi'qad wa sin wa sawfa wa ta'i ta'nisi sakinah. Dan fi'il diketahui dengan qad, sin, sofa, dan ta'nis sakinah. Tak untuk perempuan yang sakinah, yang sukun. Ya, ada berapa macam fi'il? Apa saja? Madi, mudhari, dan apa ciri-ciri fi'il madi? Mabni fathah. Kedua, minimal tiga huruf. Ketiga, kalau kemasukan qad, sungguh-sungguh. Keempat, berakhiran huruf ta. Ta yang di gimana? Di gimana aja, baik ta, ti, tu, ataupun yang di sakinah, yang di sukun. Ats ya. Terus fi'il mudhari apa saja tandanya? Sa, Ah, diawali oleh huruf anain ta, alif, nun, ya, dan ta. Terus saufa, ya. Terus harus rofa, ya. Ya. Teruskan. Qad, oh ya, kalau kau masukkan qad berarti kata-kata. Teruskan. Wal harfu Ma la yasluhu dalilul ismi wa la dalilul fi'li. Coba sampai di sana ada lu pertanyaan. Sudah selesai ya. Sekarang masuk apa? Babul i'rab. Baca babul i'rabi. Babul i'rabi kenapa bi? Mudhaf ilaih. Ya, bab tentang i'rab. Baca. Al i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha lafdhan aw taqdiran. Al i'rab, i'rab adalah huwa, huwa itu adalah taghyiru, perubahan, awakhiril kalimi, akhir-akhir kata, perubahan akhir kata, li ikhtilafil awamilid dakhilati alaiha, li ikhtilaf karena berbedanya al awamil. Awamil, tulis saja dulu awamil. Awamil itu maknanya faktor apa ya, yang merubah. Ad-dakhilati 'alaiha, yang masuk ke dalam kata itu. Lafdhan au taqdiran, baik secara lafaz ataupun secara takdir. Jadi i'rab itu apa? Perubahan akhir-akhir kata karena berbedanya awamil yang masuk ke dalamnya atau kepadanya, baik lafaz ataupun takdir. Ini sekarang contoh yang lafaz dulu ya. Yang dimaksud perubahan bunyi apa, perubahan akhir kata itu bunyi akhir kata. Contoh umpamanya begini. Ja'a Muhammadun, ra'aitu Muhammadan, marartu bi Muhammadin. Ini ada lafaz Muhammad. Yang satu dun, yang kedua dan, yang ketiga din. Sama-sama lafaznya, cuma yang berbeda bunyi akhir kata. Perbedaan bunyi akhir kata dan din dun ini disebabkan karena awamil yang masuk. Ini awamilnya nih. Ini awamilnya nih. Ya. Baik secara lafaz, yang ini dikatakan secara lafaz. Ja'a ini fi'il, fi'il madhi, Muhammadun fa'il. Apa fa'il artinya? Subjek atau pelaku. Nanti kita akan belajar. Kenapa dun sebab dia fa'il dan fa'il harus rafa, tanda rafa dengan dhamma. Pada kalimat kedua Muhammad disini sebagai objek. Ra'aitu, aku telah melihat Muhammad sebagai objek. Bahasa Arabnya disebut maf'ulun bih. Ya, objek itu apa? Maf'ulun bih. Maf'ulun bih harus nasab, tanda nasabnya dengan fathah. Jadi harus dan, tidak boleh dun. Marartu bi Muhammadin, kenapa din? Ada bi. Nah, kemasukan marartu bi Muhammadin. Nah, ini awamil ini ya. Jadi berbedanya awamil yang masuk ke dalam kata Muhammad menyebabkan bunyi akhir katanya itu berubah. Dun dan din. Ini contoh. Ini yang disebut dengan i'rab. Jadi i'rab berbicara tentang bunyi akhir kata. Bisa Muhammadun, bisa Muhammadan, bisa Muhammadin. Tapi enggak pernah, enggak mungkin ada Muhammad disukun enggak. Karena isim tidak boleh sukun, ya. Isim tidak boleh sukun. Nah, ini yang disebut dengan i'rab. Jadi i'rab itu berbicara bunyi akhir kata. Ya. Nah, ini contohnya. Sebelum kita masuk coba baca lagi selanjutnya tuh. Wa aqsamuhu arba'atun raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Dan jenisnya ada empat. Pertama rafa'nya raf'un, kedua nasbun, ketiga khafdun atau jarun boleh ya, dan keempat jazmun. Jazmun. Rafa, nasab, khafad atau jar boleh. Dan yang keempatnya adalah jazm. Sudah. Hanya empat apa namanya jenis i'rab. Rafa, nasab, khafad atau jar dan jazm. Tidak ada yang kelimanya. I'rab itu akan berbicara tentang ini. Apa makna rafa, nasab, khafad atau jazm? Jangan diartikan, ini istilah. Kalau diartikan jadi berbeda dengan maksud utama. Rafa secara bahasa apa? Tinggi. Nasab secara bahasa tegak. Khafad rendah, nyungsep. Jazm pasti gitu yang seperti itu atau azam. Nah ini kalau secara bahasa begitu. Kalau secara bahasa ya. Makanya ini istilah saja, jangan diartikan. Nah cuma ada tanda asli. Setiap i'rab ini ada tanda asli. Kalau rafa tanda aslinya dhamma. Kalau nasab tanda aslinya fathah. Kalau khafad tanda aslinya kasrah. Kalau jazm tanda aslinya sukun. Ini tanda asli. Kenapa ditegaskan ada tanda asli? Sebab nanti ada tanda palsu. Tanda pengganti ya nanti ya. Ya boleh dikatakan tanda palsu, tapi tanda asli ya. Makanya di cara mengi'rab atau menerangkan, contoh ini jaa Muhammadun, jaa fi'il madhi mabni fathah ya. Dah. Jaa fi'lun madhin mabniun 'alal fathhi. Sudah. La mahalla lahu min al-i'rab. Dia tidak punya tempat i'rab karena mabni. Muhammadun fa'il. Fa'il harus rafa. Ada beberapa yang harus rafa selain fa'il. Mubtada, khobar, fa'il, naib. Ada tujuh nanti ya, nanti akan dibahas. Ini salah satunya contohnya fa'il. Apa fa'il artinya? Subjek, pelaku. Datangnya setelah fi'il. Setelah fi'il, fa'il. Fa'il harus rafa. Tanda rafanya dengan dhammah. Nah raitu Muhammadan, Muhammadan maf'ulun bi. Harus nasab. Nanti kita belajar yang nasab selain maf'ulun bi ada banyak. Muhammadan maf'ulun bi. Harus nasab. Tanda nasabnya dengan fathah. Ra'aitunya fi'il kalau fa'il datang setelah fi'il. Kalau maf'ulun bih setelah fi'il dan fa'il. Setelah predikat dan subjek baru objek. Masih ingat kan spok ya? Spok. SPOK. Pernah sekolah? Pelajaran bahasa Indonesia SPOK ya. SPOK. Kalau di dalam bahasa Arab fi'il fa'il maf'ulun bih. Kalau dalam bahasa kita subjek dulu kan, baru predikat. Kalau dalam bahasa Arab predikat dulu baru subjek, baru objek. Objek datang setelah subjek dan predikat. Predikat dan subjek. Fi'il fa'il maf'ulun bih. Kalau fa'il setelah fi'il. Nah, marartu bi Muhammadin. Marartunya fi'il dan fa'il. Ah, bi Muhammadin kenapa din tadi? Ada huruf bi. Bi huruf jar. Muhammadin majrur oleh bi. Apa arti majrur? Dijarkan. Atau boleh juga mahfud. Dihafadkan. Mahfud. Mahfud dihafadkan. Atau lebih utama, lebih sering disilahkan dijarkan. Majrur. Bi huruf jar. Muhammadin majrur oleh bi. Tanda jarnya dengan kasrah. Itu cara mengirob. Sementara dengan bahasa Indonesia dulu. Setelah bahasa Indonesia lancar, kalimat apapun bisa, baru diarabkan nanti. Ya. Marartu ini fi'il dan fa'il. Bi harfu jar. Muhammadin majrurun bil bi wa alamatu jarrihi kasrah. Paham tum? Is that clear? Apa ini jelas? Apa itu hal? Hadza wadih ya akhi, ya ikhwah. Wadih, wadih. Paham tum? Baik. Katabtu lam naktub ba'd ya. Uktubu awalan. Nah. Babul i'rab al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamil dakhilati 'alaihi lafdhan aw taqdiran. Ini yang lafaz ya, lafaznya ditulis langsung. Yang takdir, nah, baik lafaz atau takdir. Takdir itu artinya dikira-kira. Contoh umpamanya, ada pertanyaan. Apa artinya? Man ja'a, siapa yang datang? Kita jawab Muhammadun. Bukan dan atau din. Muhammadun. Kenapa dun? Nah, dikira-kira karena maknanya adalah ja'a Muhammadun. Jadi dun ini takdir. Kenapa dia rafa? Karena dia fa'il, dikira-kirakan fa'il karena jawaban dari ja'a. Man ra'aita, jawabannya Muhammadan. Siapa yang kamu lihat? Muhammadan. Maknanya ra'aitu Muhammadan. Ya. Man mararta bihi, siapa yang kamu bertemu dengannya? Muhammadin. Nah, ini. Jadi kadang hanya ininya saja, Muhammadun, Muhammadan atau Muhammadin, ininya tidak dicantumkan lagi karena sebagai jawaban dari pertanyaan. Ini maksudnya takdir ya. Nah, itulah i'rab. Dan ini penjelasan mukaddimah tentang i'rab. Ayo baca lagi. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafid awamilid dakhilati 'alaiha lafdhan aw taqdiran wa aqsamuhu arba'atun Raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Terus falil asma'i min dhalika arrafu wan nasbu wal khafdu fa wala jazma fiha. Adapun isim hanya ada rafa, nasab, khafad, tapi tidak pernah jazm. Isim tidak pernah jazm. Hanya dan dindun, tidak ada Muhammad dengan disukun, enggak ada. Jadi yang namanya isim tidak pernah sukun, tidak pernah jazm. Terus walil afali idzalika rafun wa nasbun wa jazmun wala khafdha fiha. Adapun fi'il hanya ada rafa, nasab, jazm, tapi tidak pernah khafad. Fi'il tidak pernah jar atau khafad. Nanti dalam contoh-contoh kita akan lebih paham. Terus apa lagi? Sudah. Nanti babul ma'rifatu alamatul i'rab. Taib. Ini bab ma'rifatu alamatul i'rab kita tunda. Sebab untuk memahami bab ma'rifatu alamatil i'rab, tanda mengetahui tanda-tanda i'rab, kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang struktur kalimat dalam bahasa Arab. Sebelum ke sana ada materi pengantar. Hal hadza katabtum? Katabtum ya? Baik. Kalau sudah sampai ke bab i'rab, asik nih insyaallah ya. Sekarang kita akan memberikan materi pengantar i'rab yang tidak ada di sana ya. Tapi ini sangat penting. Babul jumlah. Bab tentang jumlah. Jumlah maknanya kalimat. Bukan dijumlah angka, bukan menjumlahkan angka, tapi makna jumlah apa? Kalimat. Bab jumlah. Bab tentang kalimat. Jumlah ada dua macam. Ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Ismiyah dan fi'liyah. Jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali oleh isim. Apa isim? Kata benda. Contoh umpamanya baca al-masjidu kabirun. Apa artinya? Masjid itu besar. Ini jumlah apa? Ismiyah, karena diawali oleh isim. Al-masjidu isim, taunya ini isim apa? Ada alif lam. Al-masjidu kabirun, masjid itu besar. Rumah itu kecil. Al-baitu shaghir. Baca. Al-ustadu jamilun. Al-ustadu, al-ustadu jamilun. Apa artinya? Ya baca aja. Gak mau. bahasa mengartikan ustadz itu kasep, ganteng. Selain ini semua apa? Jumlah ismiyah karena diawali oleh isim. Isim yang ada di awal kalimat, isim yang ada di awal kalimat disebut al-mubtada. Mubtada ya, mubtada. Isim apa mubtada itu? Isim yang ada di awal kalimat. Itu apa namanya? Mubtada. Kata yang kedua penyempurna arti, kalau hanya al-masjidu saja kan belum jadi kalimat. Al-masjidu, masjid itu, ketik aja di sana, belum mufid. Apa mufid tuh? Belum sempurna. Apa arti belum sempurna? Masih menunggu kelanjutan ya. Al-masjidu, masjid itu, apa masjid itu tanya? Kabirun itu penyempurna arti. Masjid itu besar, udah sempurna ya. Nah, penyempurna arti ini disebut khobar. Al-khobar. Apa arti khobar? Predikat mafi'il. Ini kene batasan penyempurna arti. Apa mubtada? Isim yang ada di awal kalimat. Apa khabar? Penyempurna arti. Ya. Jadi struktur jumlah ismiyah adalah terdiri dari mubtada dan khabar. Setiap mubtada wajib ada khabar. Setiap ada khobar wajib ada mubtada, ya. Ini pasangan, soulmate. Tidak bisa hilang salah satunya, nggak bisa. Harus ada dua-duanya. Kalau nggak ada nggak sempurna itu. Baik mubtada ataupun khobar wajib rofa. Nanti akan dijelaskan dalam bab marfu'atul asma. Bab isim-isim yang dirafakan. Nah, sementara kita sudah tahu isim-isim yang dirafakan itu mubtada dan khobar dua-duanya harus rafa. Apa tanda rafa? Dhammah. Makanya dibaca walaupun ini nanti mundur tidak ada syakalnya. Kita tahu ini awalnya isim pasti ini jumlah ismnya pasti mubtada khobar. Al-masjidu kabirun. Al-baitu saghirun. Al-ustadu jamilun, at-tilmidhu khabithun. Contoh ini matang protes. Nah, makanya ketika mengirab, mengirab itu kalau dalam bahasa kita, kalau tadi kan perubahan bunyi akhir kata karena berbedanya awamil yang masuk. Nah, kalau dalam bahasa kitanya i'rab itu menjelaskan jabatan-jabatan kata dalam kalimat, ya. Contoh ini al-masjidu, al-masjidu mubtada harus rafa, tanda rafanya dengan dhammah. Kabirun khobar harus tanda rafanya dengan dhammah. Coba ini yang kedua baca. Al-baitu sughirun. Ya Rab. Al-baitu mubtada harus tanda rafanya dengan dhammah. Sughirun harus tanda rafanya al-ustadu mubtada harus rafa tanda rafa dengan dhamma. jamilun. Khobar al-sarofah, sarofah ada tanda namanya dengan dhamma. Itu urutannya baku begitu. Tanda harus apa? Tanda rafanya dhamma. Khobar harus rafah, tanda rafanya dengan dhamma. Apa arti harus satu jamilun dari yang keras? Ustaz itu kasep. Coba sekarang bikin kalimat. Umpamanya contohnya orang muslim itu soleh. Al muslimu solihun. Saya mulai sekarang gak akan pakai syakal, harus gundul. Ya. Coba baca. Al-muslimu salihun. Iqra. Al-muslimu mubtada'un. Harus apa? Tadanya namanya. Salihun mubtada'un. Harus tadanya namanya. Muslimah itu salihah. Ya. Al-muslimatu mubtada al-sawfah tadarruhnya salihatun khabar al-sawfah tadarruhnya Allah itu as-saf. Allahu Ahad. Baca. Allahu Ahadun. Ya Rab. Allahu Mubtada al-Sawfah Adawiyahnya Ahadun Khobar al-Sawfah Adawiyahnya. Iya. Fahim tu. Hal fahimtum an jumlatil ismiyah? Hal fahimtum? Katabtum? Fi su'al? Fi istifsar? Ma makna istifsar? Minta penjelasan. Sama dengan fi su'al. Any question? Wadih kalami ya ikhwah? Wadih. Renungkan dulu 30 detik. Setelah 30 detik kita lanjut ke fi'liyah. Apa mubtada harus alif lam? Itu ada pembahasan. Mubtada harus ma'rifat. Tidak harus alif lam, bisa dengan tanwin kalau dia ma'rifat. Contoh nama. Muhammad itu soleh. Gimana? Muhammadun Salihun. Tapi kalau benda biasa yang bukan nama, itu harus pakai alif lam. Umpamanya mobil itu mahal. As-sayyaratu ghaniyyatun. Kaya. Ghaniyyatun. Ya, wali itu apa? Mahal. Ada. Ya, nanti. Ada nanti di bagian setelah itu. Setelah kobar bisa dua. Contohnya kalau dua gitu. Kalau pakai wa, nanti naat. Ya besar, ya indah, gitu ya. Umpa al masjidu kabirun wa jamilun. Jamilun di sana bukan khobar, tapi disebutnya bukan naat, tapi disebutnya apa? ma'tuf. Ada wa-nya huruf ataf. Ma'tuf. Ma'tuf diatafkan. Satu. Nanti kita akan bab akan membahas khusus bab khabar. Akan khusus membahas bab nutar secara lebih detail, tapi nanti pada waktu. Ini mah pengantar, bukan materi pokok tentang mubtada khabar, bukan. Cukup. Sekarang ke fi'liyah. Apa arti jumlah fi'liyah tadi? Kalimat yang diawali oleh fi'il, baik fi'il itu madi, mudhari atau amar, ya. Contoh umpamanya kataba Muhammadun ad-darsa. Ini disebut jumlah apa? Fi'liyah. Kenapa? Karena diawali oleh fi'il. Fi'il apa? Madhi, ya. Kataba telah menulis. Siapa? Muhammadun. Muhammadnya berarti apa? Fa'il. Apa arti fa'il? Subjek. Ketentuannya dia datang setelah fi'il. Setelah fi'il harus ada fa'il. Ad-darsa objek. Apa bahasa Arabnya? Maf'ulun bih, ya. Jadi kataba Muhammadun ad-darsa terdiri dari fi'il, fa'il dan maf'ulun bih. Sebenarnya jumlah fi'liyah cukup mubtada khabar. Cukup fi'il dan fa'il. Kalau hanya ada fi'il dan fa'il cukup seperti ja'a Muhammadun, itu sudah cukup. Telah datang Muhammad, sudah sempurna belum? Sudah sempurna, ya. Tapi kalau fi'ilnya fi'il muta'addi, fi'il muta'addi itu dalam bahasa kita disebut kata kerja transitif, bukan transit. Transitif itu apa? Kata kerja yang membutuhkan objek. Dalam bahasa Arab disebut fi'il muta'addi. Nah, seperti ini. Kata Muhammadun ad-darsa. Ad-darsanya objek atau maf'ulun bih, ya. Ini yang salah satu contoh jumlah fi'liyah karena diawali oleh fi'il, ya. Nah, kataba fi'il madhi mabni fathah. Dah aja begitu, ya. Muhammadun fa'il harus rofa. Jadi kita sudah tahu tiga isim yang rofa, mubtada, khobar dan fa'il. Ini tiga ini harus rofa. Ada berapa isim yang rofa? Tujuh nanti, ya. Ini kita baru tiga. Coba ya Rob, ulangi. Kataba fa'il madhi mabni fathah. Muhammadun fa'il harus tanda rafanya dengan dhammah. Ad-darsa maf'ulun bih harus nasab. Nah, kita baru tahu satu yang nasab yaitu maf'ulun bih, ya. Maf'ulun bih harus nasab, tanda nasabnya dengan fathah. Kita masih bicara tanda-tanda i'rab yang asli tadi, ya. Belum penggantinya, belum, itu yang agak rumit. Kataba Muhammadun ad-darsa, ulangi. Nah, ini kita enggak akan lagi pakai syakal. Baca kataba kataba kirab kataba Abdiyun Abdi Fathah. Terus Muhammadun Fa'ilun harus rofa tandanya dengan rumah. Ad-darsa maf'ulun bih harus nasab, tanda nasabnya Fathah. Coba katabanya ganti dengan, ini kan film mati, dengan film mudhari. Ya. Kesananya sama, ya. Tidak ada perubahan. Baca. Ya tubu Muhammadun ajasa. Irab. Ya tubu fi'il mudhari harus rafa tanda rafanya dengan dhamma. Muhammadun fi'il harus rafa tanda rafanya dengan dhamma. Terus ajasa fi'liyahnya dengan jumlah fi'liyah. Anak itu sedang membaca Al-Quran. Fi'liyah. Ya. Al-Waladu. Coba baca lagi. Asep bukan itu lagi lah. Ustaz itu sedang mengajar ilmu tafsir di masjid. Nah, mana yang harus dihapus ini ya? Ini udah kan? Ya. Ismnya sudah ya. Setelah Ustaz itu telah mengajar di apa tadi? Ilmu tafsir di masjid. Apa mengajar? Bisa darasa, bisa alam, ya. Kita pakai darasa. Darasa, ustadu, ilmu tafsir. Agak kompleks. Sedang mengajar ilmu tafsir Al-Quran. Tafsirnya pakai Al-Quran enggak? Yakin pakai? Yakin enggak? Pakai Al-Quran yakin? Yakin tidak? Pakai apa tidak? Istilahnya ini istilah tabok. Apa tabok? Bertolak belakang. Pakai apa tidak? Tidak. Kenapa tidak? Tawakul bi. Sebagai mutar pilih sekaligus. Mutar. Pakai enggak? Tidak. Pakai enggak? Tidak. Kenapa tidak pakai? Kalau sifat kita mau belajar sifat, yang perlu dipelajari yang mau jadi praktekkan. Karena apa? Pakai alif-lam nggak? Tidak. Ya. Tafsir terus? Kalian pakai alif-lam nggak? Pakai. Kenapa? Tidak. Ya. Apa tadi? Fil? Masjid. Baca. Darasa ustadu ilmu tafsir Al-Qur'an. Baca juga salah. Lagi. Darasa ustadu ilmu tafsir Al-Qur'an. Rafa dia baru. Kenapa roh? Emang kalau mudah bisa ayo mudah mah. Kenapa ri? Mudah pilih harus. Harus kasroh. Jangan kasroh. Tanda jarinya? Kasroh. Jadi ulangi. Dan rasa. Satu. Lima. Sembilan. Sudah selesai pelajaran, target sudah tercapai. Sudah ada pertanyaan enggak? Jelas kan ini? Nah, ini yang tadi masih agak salah karena belum terlatih. Ini baru awal, baru latihan pertama. Nanti kita kasih kalimat-kalimat lagi ya. Saya kasih contoh, saya nulis bahasa Arab gundul, antum baca sendiri, i'rab sendiri, salah sendiri. Lebih panjang daripada sebelumnya ya. Siap. Ayo dibaca. Kitabah itu maksudnya dia juga Nah ini ad-darsa, hilangkan alif lamnya. Gimana? Ad-darsa. Kataba Muhammadun darsa. Apa beda ad-darsa dengan darsa? Ya, satu alif lam satu ta. Artinya kalau ada rasa Muhammad telah lulus pelajaran itu. Ad-darsa sebuah pelajaran. Ya. Ini buah alif lamnya gimana? Ya qulu waladun al-Qur'an. Ya. Apa artinya kalau waladun? Seorang anak. Saudara membaca anak mana? Oh, seorang anak. Kalau al-waladun? Anak itu sedang membaca. Ada pertanyaan? Dan tadi itu belum, ya. Jadi baru belajar lalik ke halu dan nanya gimana caranya lompat nanti. Gimana caranya salto nanti? Kalau pakai fil amr bisa salto. Kalau fil amr berarti nyuruh ke orang ke dua. Ijlis ala kursi. Apa arti? Duduklah kamu di atas kursi. Makan kurma itu. Kul at-tamar. Tamar. Nah itu belum. Fa'ilnya tidak disebut. Nanti ada bab fa'il khusus. Ada pertanyaan? Guru-gurunya sudah jam berapa? Nah, kalau sudah paham tulis tidak lagi pertanyaan. Kalau enggak bisa tutup. Kayaknya itu bisa dua kali. Yang mana? Yang pakainya itu ini bisa tadi? Bisa dibuat. Tapi sudah bisa kan? Bisa alif lamnya. Tapi apa konsekuensinya apa? Tolibun. Qara'a tolibun. Bisa at-tolibu, bisa tolibun. Apa bedanya? Satu pakai alif lam, satu pakai. Iya, artinya. Tidak khusus. Kalau at-talibu apa artinya? Mahasiswa itu. Kalau talibun? Ya. Ahsan pak. Ini bisa dibuang alif lamnya ustaz? Bisa. Al-ustazu atau ustazul. Apa bedanya? Satu alif lam satu. Kalau al-ustadu seorang dia. Ustad itu kalau al-ustadu ustad itu sedang atau telah mengajar. Kalau ustadu seorang ustad. Ada lagi pertanyaan? Ini pertemuan keberapa ya? 5 apa? Lebih. Iya, kita sudah masuk kalimat-kalimat gundul ya. Sejak sekarang dan seterusnya enggak akan ada lagi syakal. Harus gundul. Sehingga nanti lihat kitab gundul, ah ini mah makanan sehari-hari enggak biasa. Sudah biasa tidak gugup lagi huruf gundul. Gugup enggak? Kayak bahasa apa? Kalau sudah mengerti ditulis sudah kita habis waktunya. Kita akan lanjutkan hari Jumat yang akan datang. Udah itikaf belum? Udah? Sekarang terakhir. Wah, berarti kita ketemu lagi bulan depan ya. Syawal. Aduh. Ya udah. Ya, cukup sampai di sini. Naktafina ilahuna subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.